Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami hormati, kembali kita akan melanjutkan kajian muamalah yang mengacu kepada kitab pengantar fikih jual beli, dan kita masuk pada pembahasan macam-macam hak khiyar. Anda yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 100, mulai halaman 114. Macam-macam hak khiyar, ada banyak macam hak khiyar dilihat dari sebabnya. Anda kasih tambahan, Anda ada banyak macam hak khiyar, kasih tambahan, dilihat dari sebabnya. Dan secara umum bisa kita kelompokkan menjadi 4. Meskipun sebenarnya bentuknya masih lebih dari 4. Tapi secara umum dari sekian banyak sebab itu bisa kita kategorikan menjadi 4 macam hak khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis adalah hak khiyar bagi pelaku akad selama keduanya masih berada di majelis akad. Hak khiyar berarti hak untuk memilih antara melanjutkan ataukah membatalkan akad selama keduanya masih berada di majelis akad. Keberadaan hak khiyar majelis telah dinyatakan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'al mutabayyani bil bai', fa kullu wahidin minhuma bil khiyari min bai'ihi ma lam yatafarraqa." Apabila ada dua orang, penjual dan pembeli, al mutabayyan, apabila ada dua orang yang saling bertransaksi, maka masing-masing memiliki hak khiyar min bai'ihi dalam transaksinya, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Dalam riwayat yang lain, tadi yang kita bacakan hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Al mutabayyani bil khiyar, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah." Kalau di sini teksnya malam yaftariqa, selama keduanya belum berpisah. Illa an takuna safqata khiyarin, kecuali jika di sana ada perpanjangan khiyar. Safqatu khiyar itu berarti ketika berpisah hak khiyarnya masih dipertahankan. Dan nanti akan kita bahas di bab tentang atau di pembahasan tentang khiyar syarat. Wala yahillu lahu ayyufariqa sahibahu khasyata ayyastaqila. Dan tidak boleh bagi salah satu pelaku akad untuk meninggalkan temannya karena khawatir nanti dibatalkan transaksinya. Sehingga ketika masih dalam proses berpikir, ya tidak, ya tidak, ya tidak, sampai akhirnya keluar kata sepakat, deal, ya sudah, deal. Maka dilarang untuk segera berpisah dalam rangka memberi kesempatan bagi orang ini untuk berpikir lebih serius, lebih panjang. Khasyata ayyastaqilah, dilarang untuk berpisah karena khawatir nanti enggak jadi. Dan ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr Ibn As. Tayyib. Dalam hadis yang kedua, Nabi SAW menyebut tidak halal bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majlis. Ini menunjukkan bahwa khiyar majlis hukumnya wajib. Beliau mengatakan, wala yahillu lahu ayyufariqa sahibah. Tidak halal bagi salah satu pelaku akad untuk meninggalkan temannya. Kalimat tidak halal menunjukkan kalau khiyar majlis hukumnya wajib. Selanjutnya kita akan lihat batasan khiyar majelis. Apa batasan khiyar majlis? Apakah selama masih di sekitar area pertemuan penjual dan pembeli? Kalau misalnya pertemuannya di pasar, berarti apakah masih di pasar? Ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Apa batasan khiyar majlis? Apakah batasannya selama penjual dan pembeli masih bertatap muka? Sehingga kalau salah satu pergi, berarti khiyar majlisnya sudah hilang. Ataukah selama masih di wilayah di mana transaksi itu terjadi? Sehingga kalau misalnya transaksi itu terjadi di pasar atau dilakukan di tempat bazar, ada expo atau apa gitu, yang itu dibatasi oleh wilayah sebuah gedung, batasan yang mana yang dipakai? Jawabannya, batasan khiyar majlis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Sehingga ketika mereka sudah berpisah badan, berarti hak khiyarnya sudah tidak ada. Hak khiyar majlisnya sudah tidak ada, karena sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Ibnu Hubairah menjelaskan makna berpisah untuk hak khiyar. Wattafarruku fil lughati la yuhmalu illa ala tafarruki bil abdan. Yang namanya perpisahan secara bahasa itu tidak memiliki makna selain perpisahan secara fisik. Sehingga begitu mereka berpisah, meskipun masih dalam satu ruangan, misalnya Anda beli sesuatu tapi di gor, biasanya kalau pas lagi expo atau bazar belinya di gor, terjadi pertemuan penjual dan pembeli, begitu selesai akad ditinggal, tapi masih dalam gor, cari barang yang lain. Bolehkah kemudian balik lagi ke toko atau ke lapak tadi, kemudian membatalkan transaksi? Khiyar majlis itu batasannya selama mereka masih bertemu fisik. Begitu pisah fisik, maka khiyar majlisnya sudah tidak ada. Sehingga tidak boleh lagi untuk dibatalkan. Artinya akad menjadi lazim. Lazim berarti mengikat kedua belah pihak. Karena itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Dan ini yang dipahami oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis tadi. Nafi', salah satu muridnya Ibnu Umar yang sekaligus menantunya, pernah menceritakan, "Wa kana Ibnu Umar idza ishtara syai'an yu'jibuhu faraqa sahibah." Ibnu Umar ketika membeli sesuatu yang sangat beliau inginkan, yang beliau sukai, faraqa sahibahu. Maka begitu deal, maka Ibnu Umar meninggalkan penjualnya. Langsung ditinggalkan, terus balik lagi. Nah, ketika balik sudah enggak bisa dibatalkan. Dalam riwayat yang lain Nafi' mengatakan, "Fakana idza baya'a rajulan fa arada ayyuqilahu qama famasha hunayyatan tsumma raja'a ilaihi." Ibnu Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan, maka beliau berpindah sedikit, ya, meninggalkan fisik orang ini, ya, mungkin beralih ke, karena ada pedagang sebelahnya, beralih ke pedagang sebelahnya, muter gitu saja. Fama syahunayyah, beliau berjalan sebentar, sumara jailai, kemudian balik lagi ke penjualnya tadi. Dan itu sudah dianggap khiyar majlisnya sudah tidak ada. Baik, berarti sekali lagi mohon diperhatikan di sini, selama masih ada khiyar majlis, akad belum selesai, karena akadnya masih gantung, sehingga masih bisa dibatalkan secara sepihak. Tapi begitu khiyar majlisnya sudah tidak ada, maka akad menjadi lazim, sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Di sini saya kasih contoh. Si A dan si B melakukan akad di pasar. Mereka saling bertemu. Ketika akad sudah deal dilakukan, lalu si A berpindah ke penjual sampingnya, maka akad menjadi mengikat karena khiyar majlisnya sudah tidak berlaku. Konsekuensi akad yang mengikat lazim, yaitu akad lazim, akad itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Tayyib. Lalu bagaimana dengan khiyar majlis dalam transaksi online? Batasan yang diberikan oleh Nabi SAW adalah sampai mereka berpisah. Bentuk perpisahan itu berbeda-beda tergantung fasilitas transaksinya atau format transaksinya. Jual beli online masa khiyar majlisnya berbeda dengan jual beli offline. Dan menurut keterangan Syekh Dr. Khalid Al-Musyaikih dalam buku yang kemarin kita sempat bacakan, dalam transaksi online khiyar majlisnya itu selesai bintihail mukalamah, begitu mereka menghentikan komunikasi. Kalau chat sudah ditutup, berarti khiyar majlisnya sudah tidak ada. Tayyib. Kalau kita praktek di marketplace, khiyar majlis itu berlaku selama orang belum check out. Makanya ketika orang milih barang, dia cari-cari barang di marketplace, lalu dimasukkan ke keranjang. Dalam keranjang, apakah sudah mengikat? Jawabannya sama sekali tidak. Sehingga andaikan Anda biarkan saja sampai mati misalnya, kita tidak akan dituntut apapun, karena hanya sebatas dimasukkan ke dalam keranjang itu belum mengikat. Begitu Anda pilih di keranjang itu mana yang mau dibeli, dari misalnya setelah, karena ada orang yang punya hobi suka memasukkan barang di keranjang belanja, ada 100 item di keranjang Anda. Di keranjang itu ada 100 item, lalu Anda pilih 5. 5 Anda lakukan check out. Begitu check out, khiyar majlisnya selesai. Anda tidak bisa membatalkan secara sepihak, kecuali jika ada alasan yang lain. Misalnya barangnya enggak sesuai atau rusak, dengan komplain yang itu merupakan hak khiyar aib. Tayyib. Selanjutnya kita akan bahas khiyar syarat. Khiyar syarat berarti hak untuk memilih hak khiyar selama rentang waktu tertentu. Disebut khiyar syarat karena khiyar ini ada berdasarkan kesepakatan. Anda kasih garis bawah, kesepakatan itu dalam kurung adalah syarat. Kesepakatan itu syarat. Karena kesepakatan itu berarti salah satu mengajukan syarat lalu diterima oleh pihak yang kedua. Sehingga kedua pelaku akad atau salah satunya dibolehkan mengajukan syarat khiyar selama batas tertentu. Misal diberi kesempatan untuk membawa barang selama 3 hari. Jika cocok dibeli, kalau enggak cocok enggak jadi beli. Ada orang beli motor, lalu dia minta izin kepada penjualnya. Ini motor harganya berapa? 10 juta. Kalau 9 juta gimana? Naikkan dikit lah. Ya sudah 9 juta 200. Deal. Tapi gini mas, saya minta izin, saya bawa pulang dulu. Saya akan tunjukkan ke istri saya. Kalau cocok saya beli, saya bayar. Kalau enggak cocok saya kembalikan. Siap, enggak apa-apa. Akhirnya barang dibawa. Barang dibawa. Ketika barang dibawa, maka harus ada batas waktunya. Silakan bawa-bawa dulu, tapi maksimal 3 hari. Dalil tentang khiyar syarat diantaranya adalah hadis dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Al-Muslimuna ala syurutihim illa syartun harrama halalan au syartun ahalla haraman. Setiap Muslim harus memenuhi kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Demikian pula Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang tadi kita baca, Al-mutabayyi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa illa an takuna shafqata khiyar. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama belum berpisah, kecuali jika mau dilakukan perpanjangan khiyar. Tayyib. Kemudian beberapa aturan yang berlaku selama masa khiyar syarat. Pertama, selama rentang masa khiyar pembeli boleh memanfaatkan barang. Dan tentu saja ini atas izin penjual, atas izin pemilik. Boleh enggak pembeli tidak memanfaatkan barang? Boleh juga. Misalnya penjualnya enggak ridho, Pak, ini mau saya bawa dulu, saya tunjukkan ke istri saya, boleh enggak? Kalau penjualnya enggak mau, enggak bisa, Pak. Ya, barangnya jangan dibawa. Foto saja tunjukkan ke istri kamu, tapi kalau bawa barang saya enggak mau. Sah-sah saja. Sehingga untuk aturan yang pertama ini kembali kepada kerelaan pemilik barang. Karena belum terjadi perpindahan hak milik, itu masih menjadi milik penjual. Maka objek yang dijadikan sebagai khiyar syarat atau objek yang dijadikan sebagai objek jual beli yang di situ ada khiyar syaratnya, apakah boleh dibawa oleh pembeli ataukah tidak, kembali kepada kerelaan pemilik, yaitu penjual. Jika barang itu dibawa oleh pembeli lalu terjadi resiko, maka pembeli yang menanggung resiko. Kenapa? Karena barang ini ada dalam tanggung jawabnya. Yang ketiga, jika masa khiyar berakhir, maka akad menjadi lazim, akad menjadi mengikat. Sehingga dibawa selama 3 hari, sampai 3 hari ternyata barang nggak dikembalikan, maka akad menjadi mengikat. Tayyib. Selanjutnya kita akan melihat khiyar aib. Khiyar aib adalah hak untuk membatalkan akad dengan mengembalikan barang disebabkan karena aib, adanya cacat pada barang. Namun tidak semua cacat boleh ada khiyar aib. Batasan cacat yang membolehkan khiyar aib adalah aib yang mengurangi nilai barang. Anda kasih garis bawah ini. Aib yang mengurangi nilai barang. Karena hampir semua barang itu ada aibnya. Ini buku yang saya bawa ada aibnya, misalnya, Pak ini kok kurang rapi. Apalagi misalnya Anda beli spedol, mungkin ada aibnya. Oh ini kok segelnya kayak gini. Hampir semua barang ada aibnya. Buatan manusia mana sih yang gak ada aibnya? Anda beli buku ya, pengantar fikih jual beli, mungkin ada aibnya. Apa misalnya kok kayak gini ya, misalnya ada tulisan yang kurang terang sedikit. Nah, aib itu sekiranya tidak terlalu signifikan, menurut Dr. Yusuf Subaili, dia tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengembalikan barang. Tayyib. Kemudian di sini kita sebutkan bahwa penjual wajib menceritakan aib barang. Jika barang memiliki aib yang mengurangi nilai harga, maka penjual wajib menjelaskan. Jika tidak, maka terhitung sebagai penipuan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati setumpuk gandum yang dijual, lalu beliau memasukkan tangannya. Ternyata ada yang basah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu an-nas? Man ghasya falaysa minni." Mengapa engkau tidak taruh di luar agar bisa dilihat oleh orang lain? Siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Jadi beliau datang ke pasar, melihat ada seorang pedagang. Dulu dagang gandum itu tidak seperti sekarang ya, ditimbang. Dulu gak ada timbangan, adanya takaran. Dan kadang orang beli borongan, sehingga gandum itu ketika di display di pasar itu dibuat gundukan, 1 gundukan, 2 gundukan, 3 gundukan. Nanti kalau ada orang yang beli, dia beli 1 gundukan, dan ini langsung dibungkus, bawa pulang. Disediakan bungkus besar 1 gundukan, begitu ada yang tertarik bayar langsung dibawa pulang, dibungkus. Tidak kemudian diciduk terus ditimbang dulu, tidak. Dan orang sudah punya acuan, ini sekian sok, yang ini sekian sok, sudah punya acuan. Sehingga melihat saja orang itu sudah tahu, oh ini sekian sok, dulu satuannya sok ya. Tayyib. Nah, sahabat ini menyembunyikan bagian yang basah di dalam, yang kering ditaruh di luar. Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai fulan, kenapa kau kok ada yang basah di dalam?" Jawab penjualnya, "Ya Rasulullah, asabat hussama." Ya Rasulullah, terkena hujan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempermasalahkan ini mau terkena hujan atau kamu mau siram atau apa itu urusan kamu. Tapi yang dipermasalahkan adalah kenapa nggak ditaruh di luar sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pula dalam hadis yang lain, al muslimu akhul muslim, la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Enggak halal ketika ada orang yang menjual barangnya sementara di situ ada aib kecuali harus dia ceritakan. Dan menceritakan aib bagian dari keterbukaan ketika akad. Karena itu hukumnya dalam hal ini adalah keterbukaan yang statusnya wajib. Karena ada keterbukaan ketika akad yang statusnya wajib dan ada yang tidak wajib. Yang wajib menceritakan aib. Yang tidak wajib contohnya apa? Yang tidak wajib contohnya menceritakan harga modal. Kemarin kamu belinya berapa? Anda boleh rahasiakan. Tapi kalau ada cacat, tidak boleh dirahasiakan. Sehingga keterbukaan ketika transaksi itu ada dua. Kemudian khiyar aib adalah hak pembeli. Sehingga dalam hal ini pembeli punya pilihan. Baik, Anda yang punya buku di halaman 120, yang punya buku di halaman 120, silahkan dibuka ya. Di sini ada numbering yang hilang. Saya diktekan. Jika pembeli menemukan aib dalam barang, maka setelah barang itu sampai ya, pembeli beli, terus barang dibawa atau barang diantar, telah sampai di tempat pembeli, kemudian barang itu dimanfaatkan, ternyata menemukan aib. Maka dalam hal ini pembeli memiliki tiga hak. Yang pertama, ini mengembalikan barang itu, kasih numbering A. Boleh Anda kasih A atau nomor satu titik. Yang pertama adalah mengembalikan barang itu dan meminta uangnya. Pak, ini kok ada aib, satu halaman hilang. Anda kembalikan ke penjual buku dan minta kembali uangnya. Yang kedua, tidak mengembalikan barang, namun dia berhak meminta al-arsyu, ganti rugi yang senilai dengan cacatnya. Ini B, Anda kasih numbering B titik. Misalnya Anda beli buku, ternyata di bagian depan daftar isinya hilang. Pak, kok enggak ada daftar isinya? Tapi bagi Anda saya enggak penting daftar isi. Yang penting pokoknya kontennya enggak ada yang hilang. Daftar isinya hilang enggak apa-apa, atau bagian pengantar hilang enggak apa-apa. Atau bagian sampul belakang misalnya ada yang sobek dikit. Tapi bagi Anda enggak penting ini. Yang penting pokoknya isinya utuh. Dan karena Anda belinya dari jauh, Anda berpikir ini kalau saya kirim barang yang cacat, kemudian penjual kirim barang yang bagus, nanti ongkirnya jadi dua kali lipat. Akhirnya Anda minta al-arsyu. Saya minta ganti rugi saja. Saya minta misalnya potongan 10.000, transfer, sudah. Selanjutnya selesai urusan. Yang ketiga, yang C titik, direlakan semuanya, tidak dikembalikan dan tidak minta ganti rugi. Sehingga jika pembeli sudah ridho, maka penjual gugur tanggung jawabnya. Tayyib. Selanjutnya kita bahas sebagai pelengkap untuk khiyar aib. Bolehkah jual beli dengan syarat lepas tangan? Al-bai' bi syartil bara'ah. Jual beli dengan syarat lepas tangan. Ketika penjual mengajukan syarat kepada pembeli untuk lepas tangan dari setiap barang, dari setiap aib barang, dan pembeli menerimanya, apakah penjual bisa bebas komplain? Mas, ini barang, silahkan Bapak periksa, silahkan dilihat-lihat, saya kasih Anda kesempatan untuk memeriksanya sampai puas, dan nanti kalau sudah akad, sudah deal, saya nggak terima komplain. Pembelinya setuju, ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya diperiksa terus. Sampai akhirnya dia menemukan beberapa aib, terus diajukan kepada penjual, dikasih potongan harga. Baik, deal, transaksi dilakukan, bawa pulang. Sampai di rumah, dia menemukan aib yang baru. Pembeli menemukan aib yang baru. Tadi misalnya saat transaksi ketemu 3 aib. Sampai di rumah ketemu 2 aib tambahan. Lalu pembeli ini datang kembali ke penjual. Komplain dengan adanya aib yang baru. Bolehkah pengajuan ini diterima? Ada 2 keadaan dalam kasus ini. Pertama, pembeli telah mengetahui cacat barang. Cacat barang tersebut sudah dilihat oleh pembeli pada waktu akad, atau cacat itu sangat jelas ketika akad, dan pembeli telah menerima persyaratan dari penjual bebas komplain, maka penjual bebas dari cacat itu karena pembeli telah merelakan adanya cacat tersebut pada barang yang dia beli. Contoh, orang beli mobil, di depannya ada penyok dikit, di belakangnya juga ada baret, ya. Ketika transaksi, pembeli lihat, ini ada penyok, ada baret. Terus penjual bilang, Pak, nanti kalau sudah selesai, Pak, kita bebas saja ya, saya tidak menerima komplain. Kami nanti tidak menerima komplain, sudah dianggap selesai di sini. Dan pembeli ridho. Akhirnya setelah akad selesai, dibayar, bawa pulang mobil itu. Bolehkah pembeli komplain dengan cacat penyok dan baret tadi di bagian belakang? Tidak boleh. Kenapa? Loh, kamu kan tadi sudah lihat. Dan kamu ridho dengan harga sekian. Berarti harga sekian itu sudah include adanya penyok dan baret. Tayyib. Yang kedua, pembeli tidak tahu cacat. Sementara penjual lepas tangan dari semua aib. Pembeli tidak tahu cacat dan penjual lepas tangan dari semua aib. Hukum yang berlaku di sini ada 2. Baik, di sini numberingnya juga hilang ya, di halaman 121. Anda kasih numbering lagi. A, cacat yang sama-sama tidak diketahui. Di sini Anda kasih A, numbering satu lagi. Cacat yang sama-sama tidak diketahui. Penjual nggak tahu, pembeli nggak tahu. Jadi pada waktu proses akad, sama-sama sudah memeriksa, sehingga dari hasil pemeriksaan itu ketemu 3 cacat. Sisanya tidak tahu. Lalu dibawa pulang. Maka dalam hal ini penjual berhak untuk bebas komplain. Sehingga kalau ada cacat yang baru setelah barang itu tiba di tempatnya pembeli, atau setelah barang itu diterima oleh pembeli, maka penjual bebas dari cacat ini. Artinya, cacat itu dianggap baru muncul setelah dibawa oleh pembeli. Yang B di sini ya, halaman 122, poin B. Penjual telah mengetahui adanya cacat itu, namun dia tidak menceritakannya. Sehingga ada aib yang susah untuk dideteksi. Setelah akad selesai, penjual nggak cerita kalau di situ ada aib. Sampai setelah mereka berpisah, pembeli komplain, Pak, ini kok ada aib. Terus penjual ngaku, ya mohon maaf, sebenarnya memang itu sudah lama. Duh, katanya kalau bebas komplain terus ini gimana? Saya komplain dengan ini, padahal cacat itu sudah lama. Maka penjual wajib untuk menerima komplain itu. Sehingga cacat ini tidak gugur dari penjual karena statusnya penipuan. Tayyib. Ini beberapa batasan terkait masalah hak khiyar aib. Insyaallah bisa dipahami dengan jelas. Nah, kemudian di sini saya tambahkan sedikit tentang masalah tadi ya. Khiyar majelis. Tadi sudah kita sampaikan tentang khiyar majelis, bahwa batasan khiyar majelis adalah selama mereka belum berpisah. Sehingga kalau sudah berpisah, maka khiyar majelis menjadi batal. Dan perpisahan tadi adalah batasannya perpisahan fisik. Lalu bagaimana dengan praktek Ibnu Umar tadi, yang beliau begitu deal langsung meninggalkan tempat? Ada perbedaan pendapat dalam memahami praktek Ibnu Umar ini. Sebagian mengatakan bahwa praktek Ibnu Umar ini menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan dalam hal ini beliau mengatakan bahwa Ibnu Umar khalafahu, menyalahi hadis tadi. Karena begitu dia langsung berpisah. Tidak ditunggu dulu sampai kira-kira dipastikan kedua-duanya saling ridha secara maksimal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yahillu lahu ayyastaqila ay yufarika sahibahu khasyata ayyastaqila. Tidak halal baginya untuk meninggalkan temannya karena khawatir transaksi itu akan dibatalkan. Namun ada yang memahami bahwa praktek Ibnu Umar itu sudah benar. Karena begitu sudah deal berarti sudah saling ridha. Saling ridha, kemudian beliau tidak ingin agar ini dibatalkan, maka yang beliau lakukan adalah akad itu dibuat lazim. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan tempat tadi. Begitu beliau tinggalkan, maka selesai akad itu jadi lazim. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian satu lagi tentang masalah khiyar syarat. Dalam khiyar syarat, bolehkah di sana ada urbun? Bolehkah di sana ada urbun? Apa itu urbun? DP yang hangus disebabkan karena transaksi dibatalkan. Di buku ini. Tentang masalah bai' urbun, ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Dan pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya diperbolehkan. Karena ada riwayat bahwa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyuruh gubernurnya yang tinggal di Mekah untuk membeli sebuah rumah. Yang rumah itu rencananya akan dipakai sebagai penjara. Kemudian setelah transaksinya dilakukan, deal, lalu gubernur ini bayar DP. Kemudian dia minta izin, saya akan ceritakan dulu kepada Amirul Mukminin tentang rumah ini. Kalau beliau setuju, akan saya tambahkan kekurangannya. Kalau enggak setuju, uang ini milik kamu. Kalau beliau setuju, saya tambahkan kekurangannya. Kalau enggak setuju, uang ini milik kamu. Nah, di situ ada DP hangus. Nah, DP hangus itu disebut dengan urbun. Baik, coba kita buat oret-oretan ya, biar lebih maksimal. Tayyib, Anda bisa perhatikan di sini bahwa ketika A dan B melakukan akad, maka selama mereka masih tatap muka, di sini berlaku khiyar majelis. Di sini berlaku khiyar majelis. Sudah? Terus kalau B pergi, B meninggalkan tempat, sehingga terjadilah putus transaksinya. B pindah ke sini ya. B pergi sehingga dia pindah ke tempat yang lain. Putus transaksinya. Maka khiyar majelisnya menjadi hilang. Khiyar majelisnya hilang. Lalu bolehkah B tetap menggantung akadnya dengan A? Boleh. Dengan adanya khiyar syarat. Sehingga hubungan tetap bisa dilakukan dengan adanya khiyar syarat. Tayyib. Nah, selama masa khiyar syarat, berarti apa resiko yang dimiliki oleh si A? Resiko yang dimiliki oleh si A adalah dia nggak bisa menjual barangnya ke orang lain. Sehingga kalau misalnya C mau masuk, ini dilarang. Kenapa? Karena dia masih mengikat khiyar syarat dengan B. Kerugian itu dialami oleh si A disebabkan dia nggak bisa berjualan barang itu kepada orang lain. Maka resiko khiyar syarat ini. Resiko khiyar syarat. Resiko khiyar syarat itu digantikan dengan urbun. Resiko khiyar syarat digantikan dengan urbun. Kenapa kok digantikan dengan urbun? Karena A, dia punya resiko nggak bisa menawarkan barang itu kepada orang lain. Sebagai gantinya, dibayarlah urbun. Nanti kalau nggak jadi beli, maka uang itu hangus. Baik. Tapi urbun ini ada syaratnya. Apa syarat boleh menerima urbun? Syarat boleh menerima urbun adalah barang sudah dimiliki. Barang sudah ada di tempat penjual. Barangnya available. Kalau barangnya belum ada, tidak available, maka tidak boleh ada urbun. Tayyib. Saya ceritakan praktek yang terjadi di perbankan syariah ya. Praktek yang terjadi di perbankan syariah. Kembali kepada skema yang dulu pernah kita buat ya. Ini ada bank. Ini ada nasabah. Ini ada developer. Nasabah tahap awalnya adalah melakukan pengajuan. Dia mengajukan pengajuan ke bank. Ini nomor satu. Nomor satu. Dalam masa pengajuan, nasabah tidak diperbolehkan melakukan akad. Kenapa nggak boleh melakukan akad? Alasan yang paling kuat adalah karena bank tidak punya barang. Dan ketika melakukan akad, sementara barangnya tidak ada, dan nasabah tidak membayar secara tunai, berarti akadnya jadinya apa? Jadinya apa? Kalik bil? Bil kalik. Jual beli utang dengan utang. Bank tidak punya barang, nasabah tidak membayar secara tunai, jadinya jual beli utang dengan utang. Baik. Karena tidak ada akad kan berarti tidak ada ikatan. Nah itu yang paling dikhawatirkan bank. Tidak ada ikatan. Gimana gak ada ikatan, sementara bank nanti harus beli rumah atau beli kendaraan dari developer atau dari dealer. Ini developer atau dealer. Misalnya. Itu sangat beresiko. Terus mengantisipasi adanya resiko ini gimana? Padahal resikonya itu gini, bank sudah beli ternyata nasabahnya gak jadi beli. Itu resiko bagi bank. Kalau bagi pedagang kan mungkin gak apa-apa ya. Karena pedagang sudah biasa nyetok barang, kemudian dia ketika kulak disimpan dulu. Bagi pedagang biasa. Bank kan paling anti dengan yang namanya stok. Stok itu bagi bank alergi. Pokoknya jangan sampai ada stok. Akhirnya nasabah diminta untuk membayar sejumlah tertentu. Ya. Di sini nasabah diminta untuk membayar misalnya sejumlah tertentu. Pokoknya bapak bayar dulu RP sekian. Nah, pertanyaannya RP sekian ini apa? Apakah bisa dipahami sebagai urbun? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Syarat urbun itu barang harus sudah ada. Bank sudah punya barang. Loh, barangnya mana kok saya diminta urbun? Barangnya mana kok saya diminta urbun? Baik. Karena dia bukan urbun, jadi di sini kita bisa nyatakan ini bukan urbun ya, bukan urbun, tidak sama dengan urbun, bukan urbun. Karena dia bukan urbun, maka uang ini tidak halal bagi bank. Terus apa yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan ada koror yang disampaikan oleh beberapa lembaga fikih internasional, mereka boleh minta yang disebut dengan hamis jidiyah. RP ini dipahami sebagai Hamish Jiddi. Hamish Jiddi, bahasa lainnya uang keseriusan, uang tanda serius. Uang tanda serius. Saya serius mau pesan dengan membayar sekian. Nah, itu diistilahkan dengan Hamish Jiddiyah. Sudah? Sekarang apa bedanya antara urbun dengan Hamish Jiddiyah? Bedanya, kalau urbun barang sudah dimiliki oleh penjual. Kalau Hamish Jiddi, barang belum dimiliki oleh penjual. Yang kedua, urbun itu pindah hak milik. Urbun itu pindah hak milik. Sehingga kalau kita buat tabel ya. Kita buat tabel di sini. Perbedaan antara urbun dan Hamish Jiddi. Ada urbun, ada Hamish Jiddi. Ini Haji Jiddi jadi. Kalau ini barang sudah available, barang sudah ada. Kalau ini kebalikannya, belum ada. Yang kedua, urbun itu pindah hak milik. Pindah hak milik. Sehingga ketika Anda bayar DP, urbun bahasa kita seperti down payment ya. Anda bayar DP, maka DP itu milik siapa? Milik penjual. Ini tidak pindah hak milik. Kebalikannya. Tidak pindah. Baik. Yang selanjutnya, yang ketiga, urbun itu sebagai ganti resiko. Sebagai ganti resiko, sebagai ganti resiko, tidak bisa menawarkan ke orang lain. Nah, jadi panjang ini. Menawarkan ke orang lain. Sedangkan Hamish Jiddi itu sifatnya adalah jaminan kepercayaan. Jaminan keseriusan. Jaminan keseriusan. Maka posisi Hamish Jiddi di situ bukan sebagai ganti resiko. Kenapa kok bukan sebagai ganti resiko? Anda belum punya resiko apapun, belum punya barang. Sehingga Anda belum punya barang, mau menawarkan ke saya, mau menawarkan ke orang lain, kan bebas saja yang belum punya barang. Makanya tidak ada resiko. Karena itu status uang tadi hanya sebagai jaminan keseriusan, jaminan serius bahwa konsumen ini mau beli. Sudah? Karena jaminan serius, berarti status uang itu adalah uang titipan. Ini uang titipan ya. Status uang itu uang titipan. Artinya bagaimana? Dia tidak pindah hak milik, dia uang titipan. Berarti kalau nasabah nggak jadi beli, uangnya harus dikembalikan. Karena statusnya uang titipan. Baik, praktek inilah yang disarankan oleh AAWIV yang kemarin kita sampaikan ya. Apa itu? Sebuah organisasi yang menangani perbankan syariah atau yang menjadi pengawas perbankan syariah secara internasional. Kantor pusatnya ada di Bahrain. Baik. Ini sebagai tambahan tentang masalah adanya khiyar syarat. Maka dalam studi kasus kemarin tentang pom bensin, selama 3 bulan pom bensin itu menghasilkan dan pembeli sudah membayar senilai 10 juta. Pertanyaannya, jika ternyata pembeli enggak jadi beli, bolehkah 10 juta itu dimiliki oleh si A sebagai penjual? Jawabannya boleh, dan itu yang disebut dengan urbun, yang dia pindah hak milik sehingga sudah menjadi milik penjual. Karena itu kalau Anda melakukan transaksi jual beli, lalu Anda sudah dikasih DP dan Anda sudah memiliki barang itu, maka DP itu sudah menjadi milik, hak milik Anda. Jika ternyata orangnya enggak jadi beli, DP itu boleh tidak dikembalikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Ini ada telepon yang masuk, kita angkat. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya Pak, dengan Hasan di Cikarang Pak. Silakan Pak Hasan. Halo. Silakan Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik Ustaz, bertanya berkaitan dengan mudharabah Ustaz. Silakan. Saya kerjasama dengan teman untuk membeli sejumlah motor dengan harga 50 juta. Kemudian nanti dengan bagi hasil nanti dengan keuntungan 60-40, 60 buat pengusahanya, 40 buat saya. Pertanyaannya Ustaz, untuk bagi hasil, apakah harus dikembalikan dulu modal yang 50 juta ke saya, baru bisa dibagi hasilnya, atau bagaimana? Itu yang pertama. Motornya dijual atau disewakan? Kenapa Ustaz? Motornya dijual atau disewakan? Dijual Ustaz, motor bekas Ustaz. Motor bekas dijual. Baik. Iya. Itu yang pertama tadi, apakah bagi hasilnya baru bisa dilakukan setelah modal yang 50 juta itu dikembalikan ke saya, atau boleh tertunda gitu Ustaz? Baik. Iya. Baik. Cukup. Mungkin itu aja, itu saja dulu Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya cukup jelas ya. Pembahasan ini saya singgung di buku saya yang judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam, membahas tentang akad mudharabah dan musyarakah. Dan mengenai kapan bagi hasil itu dilakukan, sebenarnya itu lebih ke arah masalah teknis. Lebih ke arah masalah teknis. Hanya saja para ulama mengatakan agar tidak terjadi resiko yang hanya ditanggung oleh salah satu pihak, maka idealnya bagi hasil itu dilakukan setelah balik modal. Idealnya bagi hasil dilakukan setelah balik modal. Sehingga dari sekian unit motor yang total harganya adalah 50 juta. Lalu ketika motor itu dijual, berarti kan di situ ada modal, lalu dijual plus margin, ya. Dijual kan ada marginnya. Begitu laku, modal ini jangan ditahan, kembalikan dulu. Marginnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Masalah nilai apakah 40, 60, 50, 50, dan seterusnya, ini kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Syariat tidak memberikan batasan khusus dalam masalah ini. Karena itu kita sampaikan ulang, idealnya dikembalikan dulu modalnya, baru kemudian dilakukan bagi hasil. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Bapak. Dengan Aldo di Depok Ustaz. Halo. Silahkan. Ustaz mau nanya tentang urbun tadi Ustaz. Katanya syarat urbun itu sudah barang sudah dimiliki ya Ustaz. Nah kalau misalnya kita DP rumah Ustaz, cuman rumah itu statusnya inden. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah si developernya itu boleh menerima DP tersebut nanti kalau misalnya pembelinya batal itu apakah DP itu harus dikembalikan atau boleh diambil oleh si developernya, Ustaz? Baik, cukup banyak. Yang kedua Ustaz, mengenai zakat nih Ustaz, zakat mal, kalau misalnya punya emas 80 gram, kemudian uang 30 juta, itu kan kalau misalnya dipisah itu kan belum sampai haul ya Ustaz ya. Nah itu cara perhitungan zakat malnya, apakah harus digabung dulu sehingga dia cukup satu haul, kemudian nanti nomor satu nisab, atau masing-masing antara emas dan uang itu dipisahkan zakatnya Ustaz? Baik. Begitu aja Ustaz. Cukup. Jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjual itu ada dua ya. Saya tulis di sini. Penjual ada dua. Ada produsen dan ada trader. Ada produsen dan ada trader. Kalau penjualnya produsen, maka akad yang dilakukan adalah akad istisna. Kalau menjualnya produsen, ini akadnya akad, namanya akad istisna. Kalau penjualnya trader, trader itu berarti dia bukan produsen, dia nggak punya unit produksi. Dia hanya belanja, kulak, terus jual, belanja lagi, jual. Maka ini akadnya akad jual beli biasa. Baik, untuk akad istisna tidak disyaratkan harus sudah tersedia barangnya. Sehingga untuk jenis akad ini yang produsen ya, yang dia produsen, yang penting produsen punya kemampuan untuk memproduksi barang, itu sudah cukup. Sehingga tidak disyaratkan barangnya harus available. Karena akadnya bukan akad jual beli biasa, tapi akad istisna. Sedangkan untuk trader di sini baru boleh terima urbun jika sudah punya barang. Jika sudah memiliki barang. Baik. Ini yang saya pahami. Karena itulah dalam akad istisna, seperti orang pesan kue. Orang pesan kue itu akadnya istisna. Begitu dia melakukan akad dengan pembeli, saya mau pesan kue ini, nanti tolong dibuatkan dan diantar di tanggal ini. Deal transaksi, kemudian pihak pembuat kue, produsen kue minta DP. Saya minta DP 10%. Maka DP itu sudah menjadi hak milik produsen, meskipun kuenya belum dibuatkan. Bahkan bisa jadi bahannya belum ada. Karena dalam akad istisna, akad sudah bisa dilakukan meskipun belum ada barang. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kemudian kita coba lanjut ke pertanyaan yang kedua tentang zakat mal mengenai emas dan uang. Emas dan uang itu digabungkan. Emas dan uang itu digabungkan, di mana bisa uangnya dibawa ke emas. Uang 30 juta itu kalau dibuat diemaskan jadi berapa gram? Atau emasnya diuangkan. Emas yang Anda miliki ketika diuangkan jadi berapa rupiah? Selama totalnya sama dengan 85 gram emas 24 karat, maka sudah mencapai nisab dan wajib untuk dizakati setelah berlalu selama satu haul. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Furqan mau bertanya masalah jual beli. Ada orang yang minta tolong membeli barang, lalu yang minta tolong ini mencarikan barang dan dapat. Lalu si pemilik barang menjual 1 juta ke pihak kedua. Lalu si pihak kedua menjual 1 juta juga si pencari. Nah, si pihak kedua minta 1% dari 1 juta dengan alasan jasa, apakah boleh Ustaz? Bingung. Si A nyuruh belikan, dia minta persen. Baik, suruh ngulangi pertanyaan lagi dengan nyebut nama. Baik, kita angkat penelpon ya. Saya Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, Ustaz. Apakah boleh kita membeli barang orang yang menjual kita dengan membandingkan harga, Pak Ustaz? Artinya dia misalnya saya tanya ini harga barang berapa? Dia bilang misalnya 10.000. Kemudian bisa enggak Bapak beli 11.000 karena orang di sana mau beli barang saya 10.500. Nah, apakah ini boleh dikatakan kita menghilangkan hak pembeli sebelumnya dengan kita membeli dengan lebih mahal? Itu, Ustaz. Maksudnya gimana? Coba diulangi, Pak. Kita mau beli barang, Ustaz. Bapak misalnya saya tanya, misalnya saya mau beli barang ke si A, gitu, Ustaz. Halo? Iya, silakan. Saya mau beli barang ke si A. Kemudian si A bilang sama saya, berapa Bapak bisa beli barang saya? Saya bilang harga misalnya 10.000. Dan dia bilang, kalau 10.000 Bapak sama dengan barang ini saya jual ke pembeli sebelumnya. Apakah Bapak bisa menaikkan harga jadi 11.000 atau berapa begitu? Pakai ini saya membeli dengan menaikkan harga, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Halo? Iya. Yang kedua, saya pernah kerjasama berharabah dengan teman saya. Kemudian kerjasama itu bubar. Nah, ketika perhitungan terakhir buku sebelum bubar, itu seluruh aset adalah tinggal aset saya. Jadi dia sudah ambil keuntungan sebelumnya yang menjadi hak pengelola. Nah, dalam perjalanan pembayaran sewaktu bubar, dia menghitung aset saya itu dengan dia berutang dengan saya dengan pembayaran berkala. Nah, sementara usaha itu terus dia putarkan dan keuntungan diambil. Apakah ini dibenarkan secara syar'i? Begitu, Ustaz. Itu sementara, Ustaz. Nah. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, saya mencoba memahami pertanyaan yang Anda sampaikan untuk yang pertama, ya. Anda diminta untuk membayar dengan harga yang lebih mahal agar tidak sama dengan pembeli sebelumnya. Wallahu ta'ala alam, dalam hal ini insya Allah tidak ada yang dirugikan. Dalam arti pembeli sebelumnya yaitu urusan sebelumnya, pembeli sebelumnya. Sehingga tidak ada hubungannya dengan Anda. Karena itu terkait masalah harga antara Anda dengan penjual kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Bapak nawar 10.000, ternyata dikasih harga 11.000, lalu Bapak nawar lagi jadi 10.500, deal selesai. Sebelumnya ada orang yang beli 11.000 atau orang yang beli 15.000 untuk urusan sebelumnya. Misalnya ada orang yang beli ke saya, orang pertama beli ke saya kasih harga 15, mau dia langsung dibayar, terus dia pergi. Orang kedua datang ke saya beli, kemudian saya kasih harga 10.000, terus dia mau. Padahal orang yang pertama tadi saya kasih harga 15. Udah, dia bayar 10.000, pergi, selesai. Orang ketiga, wah, dia datang pakai mobil bagus, plat B, ini pasti kaya dari Jakarta. Langsung saya kasih harga 20.000. Dan dia mau. Akhirnya dibayar 20.000. Ya, sah-sah saja deal. Seperti ini boleh. Kecuali jika harga itu terlalu berlebihan. Karena di situ nanti ada unsur pembodohan dan insya Allah akan kita bahas di khiyar ghabn, ya, di bagian khiyar ghabn nanti ada pembahasan tentang masalah jual beli namun harganya dipentung, harganya terlalu mahal. Itu boleh ataukah tidak? Ulama beda pendapat dan pendapat yang lebih kuat tidak boleh karena itu ada unsur pembodohan. Acuannya adalah harga pasar. Misalnya pasarnya 1 juta. Tapi saya jual ke orang ini 5 juta. Maka ini mentong harga dan nanti pihak pembeli punya hak khiyar disebabkan karena dia dibodohi. Kemudian terkait masalah mudharabah, aset masih tersisa dan dimanfaatkan oleh pengelola, oleh mudharib. Aset masih ada dan itu milik Anda, dimanfaatkan oleh mudharib, oleh pengelola, lalu menghasilkan. Dan hasilnya dimiliki pribadi oleh mudharib. Ini hukumnya bagaimana? Ya, mudharib atau pengelola di sini keliru karena dia menguasai barang milik orang lain sementara hasilnya dimiliki sendiri. Kecuali kalau Anda sebagai pemodal ridho. Sehingga itu kan bahasa lainnya Anda punya mobil, misalnya mobil Anda dipakai oleh si A, dipakai untuk nge-grab, lalu menghasilkan sesuatu, tapi Anda gak dikasih speser pun, dan Anda ridho, gak apa-apa lah, biar itu untuk pemasukan si A, hukumnya boleh-boleh saja, asal Anda ridho. Tapi kalau Anda gak ridho, maka Anda berhak untuk meminta sebagian dari hasil yang dimiliki oleh si A. Wallahu a'lam. Nah. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Abu Syafiq dari Cikeas. Mana yang lebih baik, transaksi di restoran yang sesuai syariat, makan dulu lalu bayar, apa bayar lalu makan? Barakallahu fikum. Makan dulu baru bayar ataukah bayar dulu baru makan? Dua-duanya boleh. Makan dulu baru bayar, bayar dulu baru makan, dua-duanya boleh. Ada fatwa yang pernah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tapi fatwa itu nampaknya beliau koreksi karena ada pernyataan di video ya. Tapi tanpa gambar ya, video cuman tulisan di YouTube. Beliau menyampaikan bahwa untuk kasus di buffet, di apa, all you can eat ya, bayar sekian real, misalnya bayar 50 real all you can eat, atau kalau di Indonesia 100 ribu bebas pilih all you can eat, ada fatwa yang mengisyaratkan kalau beliau melarang itu. Namun banyak sekali fatwa para ulama yang membolehkan itu. Nanti kita akan bahas itu di bab tentang ghoror. Itu kaitannya dengan masalah ghoror. Nah, dan beliau Syekh Fauzan meralat fatwa yang pertama, dan beliau mengatakan saya tidak melarang model transaksi di buffet, bayar sekian kemudian all you can eat. Tapi yang beliau permasalahkan adalah sisi yang lain. Intinya, wallahu alam, qaul Syekh Dr. Fauzan dalam hal ini nampaknya belum bisa ditegaskan apakah melarang ataukah tidak. Tapi ada banyak fatwa ulama yang lain yang membolehkan model transaksi di buffet seperti tadi ya. Bayar 50 real, kemudian dia dipersilahkan untuk makan sepuasnya. Termasuk juga dalam praktek di tempat kita. Ambil, makan, terus lapor. Tadi apa saja, yang dihitung paling sayurnya atau lauknya. Tadi ikan ini, daging ini, sayur ini. Nasi biasanya ya sudah dianggap sama semua, mau nasi utuh, nasi separuh dianggap sama. Hukumnya boleh, dan insya Allah nanti kita akan kupas bagian itu di pembahasan tentang ghoror. Nah, kita coba angkat satu penelpon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Dari Umu Efrisa di Bekasi. Ini mau nanya tentang doa setelah wudu, Ustaz. Selama ini saya bacanya cuma sekali, dan kemarin saya baru baca di konsultasi syariah bahwa doa itu dibacanya 3 kali ya, dengan keutamaan mendapatkan apa, bisa masuk pintu surga dari mana dia suka. Itu kalau misalnya kita bacanya cuma sekali berarti nggak bisa mendapatkan keutamaan itu ya, Ustaz. Terus doa wudunya tuh cukup sampai Muhammad dan Abu Rasulullah atau ditambah yang ada mutatahirinya itu ya, Ustaz? Terus saya tahu juga ada doa wudu yang sama dengan doa kafaratul majelis. Itu boleh nggak kita baca dua-duanya atau harus bergiliran, karena dua-duanya punya keutamaan yang bagus. Baik. Sama satu lagi, Ustaz, apa doa kafaratul majelis itu setahu saya barusan tuh apa boleh apa kalau kita selesai membaca Al-Quran sebaiknya membaca itu. Itu benar apa enggak ya, Ustaz ya? Atau yang lebih tepat apa ketika kita selesai membaca Al-Qur'an? Itu aja, Ustaz ya. Syukran, jazakumullah khair. Nah, wa jazakumullah khairan. Sebentar, ini belum mati. Tentang doa setelah wudu yang kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dan setahu saya hanya dibaca sekali. Wallahu a'lam, teks di konsultasi syariah yang menyatakan dibaca 3 kali. Coba nanti saya tinjau ulang. Setahu saya teksnya di hadis itu hanya dibaca sekali. Siapa yang berwudu dengan sempurna, ya, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu dan dia wudunya sempurna, lalu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah fayadkhulu min ayyi babin syaa. Siapa yang berwudu dengan sempurna lalu dia membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Bukhari. Sementara untuk tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan tambahan ini juga sahih. Karena itu boleh hanya sampai pada kalimat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga ditawarkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin berdasarkan tambahan yang ada dalam riwayat Tirmidzi. Kemudian tentang doa wudu yang teksnya seperti kafaratul majlis. Betul sekali, seperti kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang berwudu dengan sempurna lalu membaca kalimat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat itu fi riqatin, dalam sebuah lempeng. Lalu lempeng itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan rusak sampai kiamat. Sehingga dia memiliki keutamaan tersendiri. Maka ada keutamaan untuk doa asyhadu alla ilaha illallah, ada keutamaan untuk doa dengan membaca seperti doa kafaratul majlis. Dan apakah ini juga disyariatkan seusai membaca Al-Qur'an? Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang menganjurkan hal itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai membaca Quran beliau membaca doa kafaratul majlis. Dan ini termasuk di antara sunnah yang jarang dipraktikkan oleh masyarakat, makanya terkesan aneh ketika ada sebagian orang yang baru membacanya. Nah, itulah salah satu di antara pengaruh kalau sunnah enggak pernah diamalkan, enggak pernah dilaksanakan, akhirnya sunnah itu menjadi sunnah yang mahjurah. Sunnah yang ditinggalkan, terlupakan. Begitu ada yang membahas, yang menyebut, nampaknya terasa aneh. Padahal itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita belajar muamalah, kita belajar akidah, mohon untuk adab sehari-hari jangan dilupakan, tetap dijaga sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.